Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib rahimakumullah. Malam hari ini adalah hari Ahad, yaitu dengan tanggal 12 Rabiul Awal 1433 Hijriah. Berarti besok adalah tanggal 13, dan disunnahkan kita tiap-tiap pertengahan bulan untuk puasa yang dikenal dengan puasa Ayyamul Bidh, tanggal 13, 14, dan 15, yang insya Allah bertepatan dengan besok hari Senin, Selasa, dan Rabu, tanggal 6, 7, dan 8 bulan Februari tahun 2012. Semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengamalkannya, dan kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun hari ini, hari tanggal 5 Februari 2012, kita lanjutkan kajian kita dari kitab Mausu'atul Manahi Asy-Syar'iyyah fi Shahih As-Sunnah An-Nabawiyyah, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Salim bin Id Al-Hilali hafizahullahu taala, yang diterjemahkan dengan judul Ensiklopedia Larangan Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kita masih berada di pembahasan tentang Kitab Az-Zakah Was-Shadaqat, tentang zakat dan shadaqah. Dan yang terakhir, kita telah menyelesaikan bab yang nomor ke-232 tentang larangan istri untuk bersedekah kecuali dengan seizin suaminya. Dan sekarang kita lanjutkan bab yang nomor ke-233. Qala Syaikhul Musannif rahimahullahu taala, bab az-zajri min an yus'alul insan maulahu aw qaribahu min fadli malihi fayabkhal alayh. Bab larangan seseorang kikir atau bakhil terhadap kelebihan harta yang dimilikinya ketika ada pembantunya atau kerabatnya yang meminta sedekah. Jadi ada pembantu, kalau dulu itu maulah itu budak ya, yaitu atau kerabat yang minta sedekah kepada seseorang. Ternyata seseorang itu bakhil, padahal dia punya kelebihan harta. Di sini beliau bawakan beberapa hadis, di antaranya yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasa'i, Imam Ahmad rahimahumullahu taala ajma'in, dengan sanad yang hasan melalui Bahz bin Hakim an abihi an jaddihi, dari Bahz bin Hakim, dari ayahnya, dari kakeknya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la yus'alu rajulun maulahu min fadlin huwa indahu fayamna'uhu iyyahu illa du'iya lahu yawmal qiyamah fadluhu alladhi man'ahu iyyahu syuja'an aqra. Tiadalah seseorang itu diminta oleh pembantunya atau budaknya atau kerabatnya, yaitu dia diminta untuk memberikan kelebihan hartanya, minta sedekah karena dia punya kelebihan harta. Ternyata dia menolaknya, tidak memberinya. Maka nanti kelebihan harta yang tidak diberikan kepada orang yang meminta sedekah, yang membutuhkan itu, hari kiamat nanti kelebihannya itu dijadikan sebagai ular yang ganas. Ular yang ganas, ular yang syuja', aqra', yaitu al-hayya az-zakar alladzi dhahaba sya'ru ra'sihi minas sum. Yaitu ular jantan yang rambut kepalanya itu sudah habis karena banyak racunnya. Jadi ular yang banyak bisanya. Jadi maksudnya di sini, ketika seorang kerabat ya, diminta oleh kerabatnya, nah kerabatnya ini butuh sedekah, membutuhkan bantuan, dan yang diminta ini punya kelebihan harta, bahkan kelebihannya luar biasa, amat berlebih, ternyata dia tidak memberi. Maka kelebihan harta yang dia punya itu, yang tidak diberikan itu, akan dijadikan oleh Allah sebagai ular yang ganas, yang penuh racunnya. Kenapa ular itu? Nanti ada keterangan di yang setelahnya, yaitu yang setelahnya diriwayatkan oleh At-Tabrani di dalam Al-Kabir dan juga Al-Awsat, yang mana sanadnya ini dikatakan jayyid oleh Al-Mundiri dan oleh Al-Haythami, dikatakan hasan oleh Al-Albani rahimahumullahu ta'ala ajma'in, melalui jalan sahabat Jarir bin Abdillah Al-Bajali radhiyallahu ta'ala anhu, annahu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, beliau bersabda, ma min di rahimin ya'ti rahimuhu fayas'aluhu fadlan a'atahu Allahu iyyahu fayabkhal alaihi illa akhrajallahu lahu min jahannam hayya yuqalu laha syuja' yatalammadhu fayutawwaku bihi. Dia adalah seorang kerabat yang mendatangi kerabatnya untuk meminta kepadanya kelebihan harta yang oleh Allah diberikan kepada kerabatnya itu. Jadi minta kelebihan harta yang oleh Allah diberikan kepada kerabatnya itu, ternyata dia bakhil, kikir, gak mau memberi, padahal kerabatnya itu membutuhkan. Maka nanti hartanya itu oleh Allah akan dijadikan sebagai ular ketika di neraka jahanam. Ya. Jadi Allah mengeluarkan untuk dia itu dari neraka jahanam ular. Yang ular itu dipanggil dengan syuja. Syuja itu ular yang besar, yang banyak racunnya. Bahkan dikatakan di sini, Yatalamadu itu disebutkan, yaitu tata'um ma yabqa fil fam min athari ta'am. Itu ular yang suka menjilati bibirnya karena sisa-sisa makanan. Ular yang mengeluarkan mengeluarkan lidahnya, jilati bibirnya. Artinya ular yang benar-benar ganas, yang siap untuk menerkam, yang suka makan orang. Kemudian ular itu melilitnya. Karena ini adalah bakhil, kelebihan harta. Hartanya lebih sekali. Disimpan buat apa? Padahal justru harta yang kita keluarkan itulah yang benar-benar milik kita. Kemudian berikutnya lagi diriwayatkan oleh At-Tabrani di dalam Al-Awsat dan juga As-Saghir yang dihasankan oleh para ulama, melalui jalan sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhuma, annahu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau bersabda, ayyuma rajulin atahu ibnu ammi yas'aluhu min fadlih fayamna'uh mana'ahu Allahu fadlahu yaumal qiyamah. Siapa saja yang didatangi oleh sepupunya, anak dari pamannya, sepupunya, artinya kerabatnya, didatangi oleh sepupunya, lalu sepupunya itu minta kelebihan hartanya karena dia butuh, minta sedekah ya, daripada minta ke orang lain, minta kepada kerabatnya sendiri. Ternyata sepupunya yang diminta itu menolak, tidak memberikannya. Maka nanti hari kiamat Allah tidak memberikan kepadanya daripada karunia-Nya. Jadi al-jaza'u min jinsil amal, balasan sama dengan perbuatan. Dulu dia punya, diminta tidak memberi, nanti hari kiamat dia tidak diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ya. Bahkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika membaca al-haqumut takatsur, membuat kamu lalai, yaitu bermegah-megahan, beliau mengatakan yaqulu ibnu adam mali mali, manusia mengatakan hartaku, hartaku, membanggakan hartanya. Lalu dikatakan kepadanya wahal min malika illa ma akalta fa afnait aw labista fa aflait aw tasaddaqta fa amdait. Tiadalah hartamu itu kecuali tiga. Harta kita itu tiga. Yang pertama-tama yang kita makan. Kita makan habis, dibuat makan apapun habis. Yang kedua yang dipakai, maka dia akan rusak cepat atau lambat. Buat beli baju, beli mobil, beli rumah, rusak cepat atau lambat. Yang ketiga yang sudah kita sedekahkan, keluarkan di jalan Allah, maka itulah yang benar-benar milik kita. Ya, kalau kelebihan harta sampai miliaran, orang datang minta, dalam minta berapa sih? Minta paling untuk makan, untuk kebutuhan-kebutuhan, enggak dikasih. Maka Allah marah. Allah marah. Kamu diberi oleh Allah amanat, harta yang banyak, kenapa tidak dikasih? Maka nanti oleh Allah tidak diberikan daripada karunia-Nya, bahkan hartanya oleh Allah dijadikan sebagai ular yang penuh dengan bisa, penuh dengan racun yang kemudian melilitnya. Beliau Fadilatul Syekh Salim bin Eid al-Hilali hafizahullah ta'ala menjelaskan di antara fikih daripada bab ini, la yajuzu lil insani an yasrifa sadaqatahu ilal ajanib wa aqriba'uhu muhtajun. Tidak boleh seseorang itu mengalokasikan sedekahnya kepada orang lain padahal kerabatnya masih membutuhkan. Jadi yang didahulukan adalah kerabat. Al-aqrabun awla bil ma'ruf, kerabat yang terdekat itulah yang lebih layak untuk kita berbuat baik dulu kepadanya sebelum kepada orang lain. Karena kadang mungkin ada sebagian itu kepada orang lain, masya Allah, lomannya bukan main, tapi kerabatnya dibiarkan. Kemudian beliau mengatakan pula afdalus sadaqah ala dzirrahim, sedekah yang paling afdal diberikan kepada kerabat yang masih ada hubungan family, hubungan rahim. Bahkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan as-shadaqatu 'alal miskin shadaqah wa 'ala dzirrahimi tintan shadaqatun wasilatun. Sedekah kepada orang miskin itu nilainya adalah sedekah saja. Tapi kepada orang miskin yang masih ada hubungan kerabat nilainya dua, sedekah dan nyambung tali silaturahim. Ya. Kadang mungkin kita mengatakan, tapi ini family saya ini menyakitkan hati. Nah, menyakitkan hati itu urusan lain. Sama dengan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu ketika Misthah ikut terlibat dalam fitnah haditsul ifki, yang mana Misthah ini selalu mendapat santunan dari sahabat Abu Bakar, kerabatnya sendiri. Ketika itu sahabat Abu Bakar berniat untuk tidak memberi Misthah lagi. Oleh Allah ditegur oleh Allah. Tegur kalau kamu ingin dimaafkan oleh Allah, maafkan, toh dia sudah taubat, sudah dihukum. Lalu sahabat Abu Bakar tetap memberikan kepada Misthah. Ya. Soal dia menyakiti hati urusan lain, tapi bantu tetap urusannya berbeda. Jangan dicampur aduk antara ini dengan itu. Karena kalau kita campur aduk berarti kita sudah terbawa oleh hawa nafsu. Kemudian berikutnya lagi bab yang nomor ke-234. Babun nahyi an i'ta'iz zakah li ghaniyyin aw qawiyyin muktasib. Nah ini penting ya. Bab larangan memberikan zakat kepada orang yang sudah kaya atau orang yang kuat dan dia bisa untuk berusaha. Di sini dibawakan beberapa hadis, di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Abi Syaibah dan yang lain-lainnya dengan sanad yang sahih melalui jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau bersabda, "La tahillu shadaqatu li ghaniyyin wa la li dhi mirratin sawi." Tidak halal sedekah, maksudnya adalah zakat ya di sini ya. Tidak halal zakat itu untuk orang kaya dan tidak pula untuk orang yang kuat yang normal. Nanti ada penjelasannya. Kalau orang kaya jelas enggak boleh. Karena dia tidak masuk dalam 8 golongan yang berhak menerima. Kemudian ada orang yang masuk dalam 8 golongan. Tapi ternyata dia itu kuat, bisa kerja, tapi enggak mau kerja, enggak mau kerja, malas. Maka enggak boleh dikasih zakat. Soalnya apa? Soalnya dia bisa kerja. Dan kalau dia kerja bisa mencukupi. Nanti ada penjelasannya. Kemudian berikutnya lagi hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasa'i dan yang lain-lainnya dengan sanad yang sahih melalui jalan Ubaidullah bin Adi bin Al-Khiyar. Beliau mengatakan, "Anna rajulaini haddatsahu." Ada dua orang yang cerita kepada beliau ini, pada Ubaidullah bin Adi. Dua orang laki-laki itu cerita, "Annahuma ataya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yas'alanihi min as-shadaqah." Bahwa kedua orang itu pernah datang kepada Nabi Muhammad SAW minta sedekah kepada Nabi Muhammad. Faqallaba fihimal basar fara'ahuma jaladain. Lalu Rasulullah memperhatikan betul keadaan dua orang yang minta itu. Diperhatikan betul, diamati. Ternyata kedua orang itu masih kuat-kuat. Kuat-kuat, gagah-gagah. Tapi minta zakat. Maksudnya minta zakat ini maksudnya ya. Ini pembahasannya adalah tentang sedekah yang wajib, yaitu zakat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, lalu beliau bersabda, "In syi'tuma a'taitukuma minha wala hadza fiha li ghaniyyin wala li qawiyyin muktasib." Ya. Kalau kamu mau, aku akan beri. Kamu minta, aku akan beri. Karena Rasulullah enggak bisa nolak. Kalau kamu minta juga, aku beri kamu. Tapi tidak ada bagian di dalam zakat ini bagi orang kaya, dan tidak pula ada bagian di dalamnya bagi orang yang masih kuat dan bisa kerja, bisa usaha. Ya, sekarang kamu pikir, kamu termasuk itu apa enggak? Kalau kamu merasa termasuk, ya jangan diterima. Kalau kamu minta juga, ya saya beri. Karena daripada ribut, Rasulullah enggak senang ribut-ribut. Saya jelaskan gini, terserah kamu mau apa enggak nerima. Mau nerima juga, terimalah. Yang rugi adalah kamu kalau termasuk tidak berhak. Ya. Kemudian Fadilatul Syekh Salim bin Id Al-Hilali hafizahullah taala menjelaskan di antara fikihnya bab ini, yaitu la tahillu shadaqatu lil aghnia wa la lil aqwiya. Tidak halal sedekah, yaitu zakat, bagi orang yang kaya dan tidak pula bagi orang yang masih kuat, yang bisa kerja. Tidak halal. Tidak halal berarti haram. Kemudian beliau menukil penjelasan para ulama, di antaranya Al-Baghawi rahimahullahu taala di dalam kitabnya Syarhus Sunnah. Beliau mengatakan, "Fihi dalilun ala annal qawiyya al-muktasiba alladhi yughnihi kasbuh la yahillu lahu az-zakah." Di dalam hadis ini ada dalil bahwa orang yang masih kuat, yang bisa kerja, bisa usaha, yang mana kalau dia mau kerja, mau usaha, bisa mencukupinya, maka dia tidak halal untuk menerima zakat. Kalau dia bisa kerja, sekiranya dia kerja, bisa mencukupinya, tidak halal menerima zakat. Walam ya'tabir an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam dhahiral quwwah duna dhamma ilaihi al-kasb li'anna ar-rajul qad yakunu dhahirul quwwah dhahiruhu quwwah ghayra annahu akhraq la kasba lahu fatahillu lahu az-zakah. Di sini Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak hanya melihat orang itu kuat. tapi digabung dengan bisa kerja, mampu kerja, kuat bisa kerja dan mampu kerja. Karena boleh jadi ada kalanya orang itu punya kekuatan, tapi ternyata dia cari pekerjaan tidak dapat. Sehingga dia akhirnya belum dapat pekerjaan, tapi sudah cari nggak dapat. Maka di sini dia boleh menerima zakat dengan catatan cari kerjaan tidak dapat. Ya kan, kembali kepada masing-masing orang kan, masing-masing orang kita mau jujur atau nggak jujur. Sebenarnya kerjaan itu banyak. Kan kembali kepada jiwanya orang. Ada orang jiwanya itu memang suka apa namanya, minta-minta, suka mendapat santunan. Ada orang jiwanya memang enggak mau minta-minta. Lebih baik saya mati kelaparan. Ya, istilahnya kasarnya gitu, daripada saya harus minta. Berbeda dengan diberi orang tanpa minta. Ya. Lebih baik kerja apapun daripada harus minta-minta. Terserahlah kerja apa, mau becak, mau jualan koran, jualan apa. Yang penting ada kerja. Jangan nanti ini buat alasan. Saya sudah cari kerjaan, tidak dapat. Apa kerjaan yang kamu cari? Saya ngelamar jadi direkturnya bank, tidak diterima. Tidak diterima. Kamu kayak gini, mau jadi direktur bank. Kalau kamu ngelamar yang wajar, atau enggak harus ngelamar kerja gitu, itu mungkin kerja apa sajalah, jualan. Sudah bekerja, tidak mampu juga, tidak mencukupi juga, nah, boleh nerima zakat. Jadi kalau dia sudah bekerja, ya ini ada penjelasan lagi nanti, bahwa ada kalanya orang itu sudah bekerja tapi masih belum mencukupi. Dia masih masuk kategori fakir dan miskin. Nah, boleh nerima zakat. Yang penting pokoknya jangan nganggur kerja. Orang mukmin enggak boleh nganggur. Enggak boleh pengangguran, enggak boleh orang mukmin itu. Bahkan Rasulullah Muhammad SAW menyebutkan di antara tanda orang yang mati husnul khotimah, ya, mautul mu'min bi'arakil jabin. Orang mukmin itu kalau mati dengan menyisakan apa namanya keringat di keningnya. Ini ada beberapa penafsiran. Sebagian menafsirkan dohirnya gitu aja. Pokoknya di antara tanda husnul khotimah, orang yang mati keningnya ada keringatnya. Tapi ada lagi yang berusaha menjelaskan lebih dalam, kenapa ada keringatnya? Karena ternyata orang mukmin itu tidak bisa diam. Orang mukmin berusaha, bekerja, zikir, ibadah terus. Sehingga sampai ketika mau mati pun masih ada bekas keringatnya di sini. Jadi orang mukmin enggak ada istilahnya diam, enggak boleh diam orang mukmin. Nanti kalau sudah mati baru istirahat. Selama hidup enggak ada istirahat. Jadi libur itu enggak ada. Libur itu kan libur sekolah, libur kantor. Kalau kehidupan enggak ada liburnya. Kehidupan ini kerja terus. Mati baru libur istirahat orang yang mukmin. Kemudian beliau Al-Baghawi rahimahullahu taala menjelaskan lagi, wakhtalafan nasu fil qawiyil qadir 'alal kasb hal tahillu lahu as-shadaqah am la. Yaitu manusia berbeda pendapat tentang orang kuat, yang masih kuat, yang bisa untuk kerja, apakah dia boleh diberi sedekah atau tidak. Maksudnya adalah zakat, ya. Maksudnya adalah zakat, sedekah yang wajib. Fa dhahaba aktsaruhum ila annahu la tahillu lahu shadaqah wa huwa qaulu Syafi'i wa Ishaq. Kebanyakan ulama berpendapat enggak boleh menerima zakat. Enggak boleh menerima zakat. Dan ini adalah pendapatnya Al-Imam Syafi'i dan Ishaq, sesuai dengan dalil-dalil tadi. Karena kalau kita bicara beda pendapat, tidak ada satu masalah pun melainkan ada beda pendapat, minimal dua pendapat, bahkan kadang sampai beberapa pendapat. Cuman kita berusaha untuk mencari pendapat yang mendekati dalil. Namun ada orang kaya yang boleh menerima zakat. Yang lalu sudah pernah kita bahas kan, ada 5 kelompok orang kaya yang boleh menerima zakat. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Abu Dawud dan yang lainnya dengan sanad yang sahih, la tahillu shadaqatu li ghaniyyin illa li khamsah. Tidak halal zakat sedekah yang wajib, ya, untuk orang kaya kecuali 5. Yang pertama-tama al-ghazi fi sabilillah, orang yang berperang di jalan Allah. Walaupun dia kaya, dia boleh menerima zakat untuk persiapan pergi ke medan perang, beli senjata, beli kendaraan, beli apa, boleh dari zakat. Walaupun dia kaya. Auli gharim, atau orang yang dililit hutang, rumahnya bagus, ya ada perabotnya bagus semuanya, tapi dia dililit oleh hutang, boleh dia nerima zakat. Au rajulun ishtaraha bimalih, yang ketiga, orang yang membeli zakat dengan hartanya. Jadi zakat ya dibeli oleh dia dengan hartanya, boleh. Yang lalu sudah kita bahas panjang lebar. Kemudian yang keempat, au rajulin lahu jarun miskin fatasaddaqa 'alal miskin fa ahdal miskin lil ghani. Atau seorang punya tetangga miskin, lalu tetangga miskin diberi zakat. Beri zakat. Setelah itu ada orang kaya datang ke rumahnya orang miskin yang dapat zakat itu. Dan uang hasil zakat yang diterima orang miskin itu diberikan kepada orang kaya itu sebagai hadiah. Nah, boleh. Zakat bagi orang miskin. Tapi ketika dia memberikan kepada orang kaya, itu berbentuk hadiah. Sama dengan Nabi ketika diberi apa namanya makanan oleh orang yang dia dapat sedekah. Nabi tidak boleh terima sedekah. Tapi ketika orang ini memberi kepada Nabi, bukan sedekah lagi, itu adalah hadiah. Boleh. Kemudian yang kelima adalah li'amilin 'alaiha, amil zakat. Walaupun dia kaya, dia boleh menerima sebagai amilnya. Ya. Kemudian yaitu selanjutnya kita masuk bab yang baru lagi, bab nomor 235. Yaitu babu tahrimis shadaqah ala Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ahli baitih. Bab tentang haramnya sedekah. Sedekah nanti ada pembahasan dari para ulama. Maksudnya adalah sedekah yang wajib dan sedekah yang sunnah. Zakat dan sedekah itu haram atas keluarganya, atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi keluarga Nabi itu tidak boleh nerima zakat, tidak boleh nerima sedekah. Itu banyak dalilnya. Insyaallah kita bahas panjang lebar. Yaitu beliau bawakan di sini beberapa riwayat. Yang pertama-tama riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dan juga Imam Muslim melalui jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu qala, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, inni la anqalibu ila ahli fa ajidu at-tamrah at-tamrata saqitata ala firashi thumma arfa'uha li akulha thumma akhsha an takuna sadaqa fa ulqiha. Sesungguhnya aku itu ada kalanya pulang dari rumah keluargaku atau menjenguk keluargaku, dan aku mendapatkan satu butir kurma yang jatuh di atas ranjangku. Lalu aku ambil kurma itu dan mau aku makan. Kemudian aku khawatir, jangan-jangan ini kurma sedekah. Lalu aku pun tidak jadi memakannya. Jadi Rasulullah hampir makan kurma itu, enggak jadi, khawatir ini adalah kurma sedekah. Kemudian dijelaskan pula di dalam riwayat setelahnya, riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallahu taala melalui jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, akhadzal Hasanu ibnu Ali radhiyallahu taala anhuma tamratan min tamrit sadaqah faj'alaha fi fihi. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kikh kikh liyatrahha thumma qala ama sya'arta anna la na'kulu sadaqah. Bahwasanya Al-Hasan bin Ali radhiyallahu ta'ala anhuma, itu cucunya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, anaknya Sayyidina Ali, anaknya Sayyidah Fatimah, yang mana Al-Hasan wal Husain adalah sayyida syabab ahli jannah. Keduanya adalah pemimpin para pemuda ahli syurga. Dan insyaallah tiap-tiap hari Senin kita akan membahas tentang biografi para sahabat Nabi. Dan kita sekarang masih membahas biografinya sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, masih panjang pembahasannya. Kemudian nanti kita bahas biografinya. Sahabat Umar ibn al-Khattab juga panjang pembahasannya, kitabnya tebal. Kemudian biografi sahabat Uthman, sahabat Ali, panjang. Entah kita butuh waktu bertahun-tahun. Jadi insyaAllah hari Senin itu khusus untuk menunjukkan cinta kita kepada keluarga dan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena antara keluarga Nabi dengan sahabat Nabi itu ada kaitan yang sangat erat. Ada kekerabatan dan ada keakraban. Besok insyaAllah hari Senin kita akan bahas panjang lebar ya, bahwa Ja'far As-Sadiq, salah seorang cicit Nabi Muhammad SAW, Ja'far As-Sadiq. Ja'far As-Sadiq ini adalah merupakan anak keturunannya sahabat Abu Bakar. Bahkan Ja'far As-Sadiq ini mengatakan, waladani Abu Bakrin marratain. Aku dilahirkan oleh Abu Bakar itu dua kali. Maksudnya apa? Maksudnya dari pihak ibunya Ummu Farwah. Ummu Farwah itu ya, ayah dan ibunya Ummu Farwah ini adalah merupakan cucunya sahabat Abu Bakar. Jadi Ja'far As-Sadiq ini adalah cucunya sahabat Abu Bakar. Subhanallah. Bahkan banyak di antara Ahlul Bait yang memberikan nama dengan nama Abu Bakar. Berarti cinta atau tidak? Cinta. Enggak mungkin kita benci kepada seorang, kita beri nama anak kita dengan nama orang itu, enggak mungkin. Ini perlu diungkap. Karena banyak yang sudah memalsukan sejarah. Alhamdulillah sekarang ini terutama di Kuwait ya. Di Kuwait itu ada sebuah yayasan yang cukup besar, dananya juga kuat. Yang yayasannya itu diberi nama Mabarrotul Al Wal Ashab. Yang mana di antara misi besar yayasan itu adalah untuk membela keluarganya Nabi dan sahabatnya Nabi. Dan mereka telah mengeluarkan buku-buku yang banyak ilmiah, bahwa antara keluarga Nabi dengan sahabat Nabi terjadi keakraban yang luar biasa, masya Allah. Sehingga mereka-mereka yang membenci sahabatnya Nabi itu terpatahkan. Gak benar. Dan insya Allah mudah-mudahan dengan penjelasan ini bisa sadar. Kan kewajiban kita adalah menjelaskan. Silakan Anda pakai, buka otaknya, buka matanya, silakan. Sadar, alhamdulillah. Tidak sadar, kita sudah menyampaikan. Ya. Waktu itu Al Hasan bin Ali radhiyallahu ta'ala anhuma, cucu daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengambil satu butir kurma daripada kurma sedekah. Kemudian kurma itu diletakkan di mulutnya mau dimakan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kih, kih, jangan. Enggak boleh." Iya. Supaya dikembalikan lagi ke tempatnya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Apakah kamu tidak tahu bahwa kita ini tidak boleh makan daripada sedekah? Baik sedekah wajib atau sedekah sunnah." Maksudnya kita adalah Nabi dan keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian berikutnya lagi riwayat al-Imam Ahmad Ibnu Khuzaimah rahimahumullah taala dengan sanad yang sahih dari Abu Al-Hawra. An Abi Al-Hawra qultu lil Hasan, dari Abu Al-Hawra aku bertanya kepada Al-Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhuma, cucunya Nabi, "Ma tadhkur min Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam?" Apa yang kamu ingat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ala adzkur min Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam anni akhadtu tamratan min tamri sadaqah faj'altuha fi fiyya fantaza'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil'abiha fa'alqaha fit tamr. Aku ingat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu aku pernah mengambil satu butir kurma daripada kurma sadaqah, lalu kurma itu aku letakkan di mulutku, hampir aku makan. Kemudian dicabut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kurma itu semuanya dicabut ya, semuanya kulitnya dan dicabut semuanya, kemudian oleh beliau dikembalikan ke tempatnya semula, ke tempat kurma semula. Faqila ya Rasulullah, ma 'alaika min hadhihi tamra li hadha as-safi? Lalu Rasul ditanya, "Wahai Rasulullah, kenapa anak ini kok tidak boleh makan kurma tersebut oleh Anda wahai Rasulullah? Qala, beliau bersabda, inna alu Muhammad la tahillu lana as-sadaqah. Sesungguhnya kita ini keluarga Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam tidak halal untuk kami ini sedekah. Yaitu sedekah sunnah dan sedekah wajib, zakat dan sedekah. Wa kana yaqul, lalu kata Al-Hasan bin Ali, dan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, da' ma yaribuk ila ma la yaribuk fa innal khaira tuma'ninah wa innal kadzib ribah. Di antara yang aku ingat daripada Rasulullah SAW adalah ucapan beliau, tinggalkan segala yang membuat kamu ragu, menuju apa yang tidak membuat kamu ragu, karena kebaikan itu memberikan kedamaian, sementara kedustaan itu memberikan keraguan. Jadi ragu-ragu tinggalkan, yang pasti saja. Ya. Kemudian juga Rasulullah SAW bersabda pula ketika beliau berbicara tentang zakat, yaitu di beliau mengatakan, la yahillu li ali Muhammad minha syai, tidak halal keluarganya Muhammad sedikit pun daripada zakat itu. Kemudian di sini ada penjelasan-penjelasan dari para ulama, di antaranya Syekh Salim bin Id al-Hilali hafizahullahu taala mengatakan, tahrimus shadaqat bi anwa'iha ala Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa alihi sawa'un kanat fardhon aw am tatawwu'. Haram sedekah dengan berbagai macam jenisnya atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik itu adalah sedekah yang wajib atau sedekah yang sunnah. Jadi haram semuanya, sedekah yang wajib haram, sedekah yang sunnah haram semuanya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lalu beliau menukil ucapannya Al-Imam At-Tahawi di dalam Syarhu Ma'anil Athar. Yaitu Imam Tahawi mengatakan, fadalla dzalika ala anna kullas shadaqat min at-tatawwu' wa ghairihi qad kana muharraman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala sa'iri bani Hashim. Di sini ada dalil bahwa segala jenis sedekah, ya, yaitu sedekah yang sunnah, tatawu, dan sedekah yang wajib, zakat, itu diharamkan atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan semua Bani Hashim. Bani Hashim ya, keturunannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak boleh nerima zakat, tidak boleh nerima sedekah. Di sini dinukil ucapan para ulama panjang lebar yang intinya sama semuanya, yaitu sedekah yang wajib dan sedekah yang sunnah tidak boleh diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kalangan Bani Hashim. Lalu ada fatwa-fatwa juga dari para ulama tentang masalah ini. Ya, dan ini penting karena saya lihat di buku ini tidak ada penjelasannya, masih kurang lengkap. Di sini penjelasan masih kurang lengkap di buku ensiklopedia larangan ini. Di sini hanya fokus pembahasannya tentang keluarga Nabi Muhammad dan keluarganya tidak boleh menerima sedekah ya, yang wajib dan yang sunnah, gitu saja. Tapi tidak ada penjelasan kenapa mereka itu dilarang dan bagaimana kondisi mereka sekarang. Memang di sini ada hadis bahwa sedekah atau zakat adalah kotorannya manusia, sisa-sisa harta manusia, itu enggak layak untuk keluarganya Nabi Muhammad. Tapi penjelasannya masih kurang lengkap di sini. Kurang lengkap. Ada fatwa-fatwa di antaranya yang cukup lengkap adalah disampaikan oleh Fadilatul Syekh Dr. Muhammad bin Saleh Al-Munajjid hafizahullahu taala. Beliau ada pertanyaan, hal yajuzu daf'uz zakah li ahlil bait? Apakah boleh memberikan zakat kepada keluarganya Nabi, termasuk dari 8 golongan, tapi dia adalah keluarganya Nabi, boleh enggak nerima zakat? Jawaban beliau, alhamdulillah, ahlul bait hum banu Abdul Muttalib wa hum ahlu Ali wa ahlu Abbas wa ahlu Ja'far wa ahlu Aqil wa ahlu Al-Harith abna Abdul Muthalib wa mawalihim, yaitu keluarganya Nabi itu adalah anak cucunya Abdul Muthalib, yaitu keluarganya Ali, keluarganya Abbas, keluarganya Ja'far, keluarganya Aqil, keluarganya Al-Harith, dan yang mereka semua adalah anak-anak keturunan Abdul Muthalib. Kemudian wala yajuzu i'ta'u zakah li ahli al-bait, zakat enggak boleh diberikan kepada keluarganya Nabi itu. Enggak boleh diberikan. Lima warada fi dzalika min al-adillah allati tuharrimuha 'alaihim. Karena banyak sekali dalil yang menyatakan bahwa mereka itu haram menerima zakat. Tadi telah dijelaskan ya, para ulama mengatakan termasuk zakat yang termasuk sedekah juga enggak boleh. Minha ما رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى عن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث رضي الله تعالى عنه. Di antara dalilnya adalah riwayat Imam Muslim rahimahullah taala melalui jalan Abdul Muthalib bin Rabi'a bin Al Harith, semoga Allah meridainya. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, beliau bersabda, inna sadaqata la tambaghi li ali Muhammad inna ma hiya awsakhun nas. Sesungguhnya sedekah itu tidak selayaknya untuk keluarganya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, karena sedekah itu adalah sisa-sisanya manusia. Maksudnya adalah kotorannya manusia. Kan orang kalau mengeluarkan zakat kan membersihkan hartanya. Berarti itu adalah kotorannya. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakihim biha wa shalli alaihim. Jadi zakat sedekah itu adalah membuang kotorannya harta. Itu enggak layak untuk diberikan kepada keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Kemudian di sini dijelaskan syarahnya Al-Imam An-Nawawi. Qala An-Nawawi rahimahullahu taala fi qawlihi inna shadaqata la tambaghi li ali Muhammad. Berkata Al-Imam An-Nawawi tentang sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa sedekah tidak boleh diberikan kepada keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, dalilun ala annaha muharramah sawa'un kanat bisababil amal au bisababil faqr au wal maskana wa ghairihima minal asbab at-tamaniya wa hadha huwa sahih inda ashabina. Ini adalah dalil bahwa sedekah itu haram atas keluarganya Nabi Muhammad, apapun alasannya, baik karena dia itu sebagai amil ataukah dia itu karena fakir, miskin atau yang lainnya, walaupun dia termasuk 8 golongan yang berhak menerima zakat. Kalau dia keluarganya Nabi enggak boleh menerima. Dan ini adalah pendapat yang sahih dari kalangan ashabuna, maksudnya dari kalangan madhab Syafi'i rahimahullahu taala. Wa qawluhu innama hiya awsakhun nas, sabda Nabi bahwa sedekah itu adalah sisa-sisa manusia, kotoran ya, kotorannya harta manusia. Tanbihun ala illatin fi tahrimiha. Nah, ini sebab kenapa diharamkan. Sebab kenapa diharamkan itu kotor ya, membersihkan harta, membuang kotorannya harta. Nah, enggak boleh diberikan kepada keluarganya Nabi, ini sebabnya, illahnya di sini. Annaha likaramatihim wa tanzihim 'anil awsakh, karena kehormatan mereka, karena kebersihan mereka daripada kotoran-kotoran, tidak boleh nerima. Wa ma'na awsakhun nas, makna bahwasanya zakat atau sedekah itu kotorannya manusia adalah annaha tathhir li amwalihim wa nufusihim, karena tujuannya zakat dan sedekah membersihkan, membersihkan harta dan membersihkan jiwa. Berarti ini apa? Kotorannya kan. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah zakat dari mereka untuk membersihkan, membersihkan diri mereka dan harta mereka. Fahiya kaghassalah kaghassalatil awsakh. Jadi seakan-akan sedekah itu untuk mencuci kotoran, membersihkan kotoran. Nah, itu titik, itu ucapannya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Lalu lanjutannya daripada fatwa Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid hafizahullah ta'ala, wa hadzal hukmu wa huwa tahrimu zakati ala ahli al-bait innama huwa li'anna lahum masadir ukhra yumkinu daf'ul mal min khilaliha lil muhtaj minhum minha wa minha khumusul ghanaim wa ihda'un nas wa ghairu dhalik. Hukum ini yaitu pengharaman zakat atas keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena mereka sudah mempunyai sumber dana lain. Mereka sudah mempunyai sumber dana lain yang mana dari sumber dana lain itu bisa diberikan kepada orang yang membutuhkan dari kalangan keluarganya Nabi. Apa sumber dananya itu? Di antaranya adalah khumusul ghanaim. Itu harta rampasan perang. Itu ada kan dipotong 1/5. Di antaranya diberikan kepada keluarganya Nabi. Kemudian juga mereka mendapatkan hadiah-hadiah dari manusia dan yang lainnya. Jadi sudah ada saluran. Fa in tawaqqafat hadhil masadiru anhum wahtaja ba'dhum lil mal falam najid illa mal az-zakah jaza bal wajaba daf'uz zakah lahum wa hum aula min ghairihim li wasiyati nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihim. Apabila ternyata saluran itu sudah enggak ada lagi sekarang. Karena sudah enggak ada lagi 1/5 daripada harta rampasan perang enggak ada. Berarti mereka enggak dapat lagi, enggak ada saluran untuk mereka, sudah enggak ada. Dan ternyata mereka membutuhkan. Dan tidak ada yang bisa diberikan kepada mereka selain daripada harta zakat. Maka boleh, bahkan wajib diberikan kepada mereka itu zakat, bahkan mereka lebih layak daripada selain mereka berdasarkan wasiatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berbuat baik kepada keluarganya. Wa huwa ra'yu ba'dhi salaf wa rajjahahu Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala wa wafaqahu Syaikhuna Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala. Dan ini adalah pendapat sebagian daripada salafus saleh. Dan ini yang dirojihkan, dikuatkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan ini juga yang disepakati oleh Syaikhuna guru kami Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Jadi keluarga Nabi kalau tidak ada saluran yang sudah yang resmi tadi itu ya, dari 1/5 ghanimah, harta rampasan perang, dan tidak ada lagi, mereka boleh menerima zakat. Kalau tidak ada yang diberikan mereka selain zakat. Kemudian di sini dinukil ucapannya Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala di dalam Al-Fatawa Al-Kubra. Qala Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, "Wa banu Hashim idza muni'u min khumusil khumus jaza lahumul akhdhu min az-zakah." Bani Hashim itu kalau enggak diberi daripada 1/5, maka boleh mengambil daripada zakat. Boleh diberi zakat. Wahwa qaulul qadhi Ya'qub wa ghairu min ashabina wa qalahu Abu Yusuf al-Istakhri min asy-Syafi'iyyah li'annahu mahallu hajah wa darurah. Ini pendapat-pendapat para ulama ya. Jadi intinya adalah karena membutuhkan dan darurat. Kemudian juga beliau nukil ucapannya Syaikh Utsaimin rahimahullahu taala dalam Asy-Syarhul Mumti' 'ala Zadil Mustaqni. Wa qala Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, فَإِذَا مُنِعُوا أَوْ لَمْ يُوجَدْ خُمُسْ. Apabila mereka tidak diberi atau enggak ada lagi 1/5 itu ya, sekarang enggak ada lagi. كَمَا هُوَ الشَّأْنُ فِي وَقْتِنَا هَذَا. Sebagaimana dalam zaman kita sekarang ini kontemporer. فَإِنَّهُمْ يُعْطَوْنَ مِنَ الزَّكَاةِ دَفْعًا لِذَرُورَتِهِمْ إِذَا كَانُوا فُقَرَاءَ وَلَيْسَ عِنْدَهُمْ عَمَلٌ. Maka mereka boleh diberikan zakat karena darurat jika mereka masuk dalam jika mereka benar-benar fakir, jika mereka fakir ya, membutuhkan fakir dan mereka tidak punya pekerjaan. Wa hadza ikhtiyar Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah wa huwa sahih. Ini pilihannya Ibnu Taimiyah dan inilah pendapat yang benar. Jelas enggak? Jelas ya? Ya, kalau jelas saya kira cukup, enggak perlu dijelaskan lagi. Karena kalau sudah jelas, dijelaskan tambah bingung nanti. Al-ma'ruf la yu'arraf. Yang sudah jelas enggak perlu dijelaskan lagi, tambah muter-muter nanti. Yang penting sudah jelas, alhamdulillah. Jadi intinya keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hukum asalnya enggak boleh menerima zakat dan sedekah karena mereka sudah punya